Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menjadikan kita insyaAllah menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Serta tak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan seluruh pengikutnya, mudah kita mendapatkan di dunia dan di akhirat kelak nanti. Pada kesempatan kali ini, kita dalam acara rangka penyejuk keimanan Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, akan membawakan kali ini yaitu ayat 36 surat dari surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا بما من الله والله عزيز حكيم. Laki-laki yang mencuri dan wanita yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam pertemuan kita yang sebelum ini, yaitu menggambarkan bagaimana orang mendapatkan siksaan di akhirat, yaitu tentang azab api neraka. Bagi orang yang minum, mereka akan minum air seperti besi yang mendidih yang dapat menghanguskan muka, seperti dalam surat Al-Kahfi juga dikatakan, dan surat Al-Ghashiyah, wa tusqa min ainin aniyah, mereka akan diberikan minum tapi dari sumber air yang sangat panas sekali. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membicarakan melalui firman Allah juga, yaitu tentang sanksi bagi mereka yang berbuat kejahatan di muka bumi ini, yaitu dengan salah satu perkara yang disajikan di sini adalah seorang yang merampok ataupun mencuri, mereka yang berbuat kejahatan di muka bumi ini, maka disinilah mereka harus akan menjalankan perintah Allah, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan mereka sebagai balasan. Maka ketika orang-orang kafir mendengar ayat ini, perintah Allah ini, mereka mengatakan ini adalah hal yang tidak manusiawi. Tapi sebetulnya kalau kita lebih berpikir mendalam lagi, bahwasanya hal potong tangan ini sebetulnya kalau dilakukan itu adalah lebih memanusiakan manusia. Artinya apa? Kalaulah seandainya terjadi perampokan, terjadi pencurian, hanya dipenjarakan saja, itu tidak akan menjadikan si pelakunya itu takut, karena dia merasakan berapa bulan lah, berapa tahunkah di penjara. Tapi dengan potong tangan ini akan menjadikan jera bagi orang-orang yang setelahnya itu yang ingin berbuat. Maka kalau kita lihat di Arab Saudi sana, sangat indah sekali dan sangat damai sekali. Orang tidak pernah akan mau mencuri. Kedainya ketika azan tidak pernah ditutup, hanya ditutup dengan pakaian atau kain lebar gitu yang berwarna putih cukup. Setelah itu yang menjaga toko atau yang memiliki toko itu sholat ke Masjidil Haram. Ini adalah menunjukkan bahwasanya apabila peraturan yang sudah Allah gariskan itu dilaksanakan, insya Allah akan menjadikan ketentraman bagi yang lainnya. Mungkin dalam hal ini akan dapat ditambahkan oleh narasumber kita yang sudah berada di studio, yaitu Ustadz Ardiansah dan Ustadz Perdana. Kami persilahkan. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Ayat ini sebenarnya sangat menarik untuk dikaji karena punya dimensi pembahasan dari berbagai sisi. Yang pertama yang saya coba lihat adalah bahwa ini adalah salah satu bukti bahwasanya Al-Quran itu tidak hanya sekedar memerintahkan manusia untuk beribadah saja, tapi bagaimana Al-Quran memerintahkan umat manusia untuk dapat menjaga keseimbangan di dalam kehidupan ini. Bagaimana keseimbangan itu? Keseimbangan salah satunya adalah dengan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hak-hak manusia. Artinya begini, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk bekerja, maka Allah juga memberikan satu aturan untuk menjamin keamanan hasil kerja yang dilakukan oleh manusia itu. Ketika Al-Qur'an memerintahkan kita untuk berusaha mencari nafkah, maka Al-Qur'an juga membuat aturan agar harta yang kita dapatkan tadi itu dapat aman dan terjamin dan dapat dinikmati oleh si orang yang bekerja dan juga orang-orang yang berada di sekitarnya. Jadi ini adalah satu aturan di dalam kehidupan. Ketika Allah menjelaskan tentang hukuman potong tangan, bukan berarti jangan dipandang dari sisi itu adalah satu perbuatan yang tidak manusiawi, tapi coba lihat bagaimana dengan adanya aturan ini dapat menjaga keseimbangan kehidupan ini. Ya, Allah, karena Allah adalah pencipta alam semesta, maka Allah ingin agar alam semesta ini dapat berlangsung dengan baik, dapat berjalan dengan baik, dan dapat mencapai tahap kemajuan yang baik. Coba bayangkan kalau misalnya saja orang sudah merasa tidak aman dengan harta yang dia miliki, takut dicuri oleh orang lain, maka yang jelas rasa aman di dalam jiwa itu sudah hilang. Dan ini akan membuat efek daya energi, efektivitas seseorang untuk bekerja itu akan semakin terkurangi. Untuk apa saya bekerja kalau toh hasil kerja saya itu dicuri oleh orang lain? Oleh karena itu, ayat ini memberikan satu aturan yang cukup jelas dari dimensi atau dari sisi pemeliharaan harta, bahwa ini adalah satu pemeliharaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala agar alam ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Saya kira itu. Iya, kalau saya melihat di sisi yang lain, Ustaz Perdana, bahwa ayat ini adalah bentuk kepastian hukum dalam permasalahan pidana. Iya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Islam, hukum Islam itu tidak mengatur permasalahan hukum pidana, maka dia tidak membaca ayat ini. Nah, menariknya ketika hukum itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya akal saja yang dipelihara. Artinya bukan cuman dimensi akal saja yang menjadi patokan, tetapi hati dan naluri manusia itu sendiri. Artinya begini, ketika seseorang mencuri, dipotong tangannya, mungkin kalau menurut akal ini tidak manusiawi, artinya tidak menurut akal mungkin ini tidak cocok, kan begitu. Karena kalau dia curi pun sedikit, artinya ada batas nisab tertentunya, batas tertentunya, kemudian apabila batas tertentu itu telah terlampaui, maka dipotong tangannya. Tapi bukan itu yang menjadi titik tolaknya saja, artinya bukan hanya akal, karena akal itu dapat diakal-akali. Tetapi yang dilihat di situ adalah naluri manusia itu sendiri. Ya, contoh yang lain misalnya membunuh, dibunuh. Karena apapun yang menjadi hukuman bagi orang yang membunuh, itu tidak ada yang bisa meridakan, memberikan kerelaan bagi keluarga yang terbunuh, kecuali pembunuh itu dibunuh. Jadi dimensi naluri manusia itu sendiri itu sangat dipelihara oleh hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lah bertanya kepada diri kita sendiri, wal iyadzu billah, kalau ada anggota keluarga kita yang terbunuh, maka ketika kita dijawab hukuman apa yang paling pantas, ketika kita ditanya hukuman apa yang paling pantas untuk diberikan kepada pembunuh anggota keluarga kita itu tadi, saya yakin kita sepakat jawabannya adalah dia juga dibunuh. Karena ini adalah naluri manusia yang tidak dapat dipungkiri, yang tidak dapat diterbantahkan. Inilah luar biasanya hukum Islam. Jadi hukum Islam itu adalah sebagai jaminan. Tapi jangan hanya dilihat permasalahan potong tangan, permasalahan yang membunuh, dibunuh. Ya, karena di dalam penetapan itu semuanya ada rangkaian-rangkaian persidangan yang itu juga diperlukan bukti, ya, dan pembuktian yang di dalam Islam, juga di dalam sunnah, di dalam hadis, diatur sedemikian rupa rapinya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu tambahan dari saya. Sangat menarik sekali, karena ayat Al-Qur'an ini adalah solusi yang pertama dan yang paling utama, tepat istilahnya, tidak ada pilihan lain. Tapi kebanyakan manusia sekarang ini memilih solusi yang lain. atas berdasarkan adalah hal ini tidak berperi kemanusiaan. Hanya sebatas itu saja. Tapi ini kan bukan sabda dari Rasulullah, tapi ini firman Allah. Allah yang menjadikan kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan aturan. Tapi begitulah manusia ingin lari dari itu, hanya sebabkan hanya beberapa alasan yang tidak apa. Sebetulnya ini kan di samping orang berhati-hati untuk tidak mencuri atau merampok, juga supaya disuruh umat Islam ini bekerja keras, kan begitu. Nah, ada satu pertanyaan yang menarik nih Ustaz. Saya pernah berdiskusi dengan seorang intelektual muda juga yang mengatakan bahwa kata-kata faqta'u di sini adalah zanni. Artinya bukan sesuatu yang pasti bahwa pemahaman artinya itu adalah dipotong tangannya. Tetapi bisa juga diartikan ini adalah makna majazi, dalam artian bahwa kata-kata faqta'u di sini dapat diartikan dengan al-habsu, dengan memenjaranya. Jadi tidak semestinya orang yang mencuri itu kemudian langsung dipotong tangannya, sekalipun sudah mencapai kepada batasan itu tadi, nisabnya. Cukup dipenjara dia. Kira-kira menurut Ustaz Perdana atau Ustaz Fajrul, bagaimana pandangan tentang ini? Iya, kalau saya melihat ini bentuk penafsiran yang mengalihkan penafsiran dari zahir kepada takwil. Ya, boleh-boleh saja menakwilkan suatu ayat, tapi bukan menakwilkan dengan sembarangan. Dan itu pun dengan syarat, selama masih bisa dipahami secara lahiriah, maka kita harus memahami secara lahiriah. Yang di sini secara lahiriahnya adalah faqta'u, potong. Kalau begitu, potong ya bagaimana? Yang dipahami oleh manusia memotong itu gimana? Ya motong sampai putus, itu namanya potong. Jangan ditakwil-takwil kepada apakah dengan cara memenjara, apakah dengan cara dikucilkan dan sebagainya. Ya ini bentuk penafsiran yang salah, karena memang secara lahiriah sudah begitu cukup jelas di sini. Saya rasa kalau untuk mentakwilkan begitu, kita lihat dari ada hadisnya enggak menafsirkan, menakwilkan seperti itu. Kalau memang tidak ada, kita rujuk kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, berarti artinya faqta'u itu memang dipotong, tidak ada arti yang lain. Gitu. Karena kita harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran mengatakan begini, hadis bagaimana penafsirannya? Kalau memang tidak ada, ini tidak ada tawar-menawar. Artinya dipotong lah gitu. Dipotong ya, gitu. Inilah kelak perlakuan seperti ini, artinya adalah termasuk ibadah mahdoh. Artinya murni kita laksanakan itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah sampai kepada nisabnya dipotong gitu. Dipotong. Ustaz, ya? Bukan dipenjara gitu solusinya Ustaz ya. Bukan dipenjara. Jadi ada juga yang bertanya Ustaz. Jadi kalau kayak gitu banyaklah nanti tangan orang yang puntung kan gitu. Iya. Kalau makin banyak mencuri banyak yang puntung, memang harus begitu. Jadi banyak juga Ustaz yang orang-orang yang pergi haji. Kalau ya, kalau kita seminar kan memang gitu ya Ustaz. Tapi kalau sudah terjadi satu potong tangan, orang akan merasakan kalau seandainya aku jerah, posisi ya? Seperti itu, aku tidak akan mau katanya. Ada efek jerah. Ada efek jerahnya. Jadi ada jemaah haji Ustaz yang pulang haji atau pulang umrah itu mengatakan di tanah haram tuh banyak ada orang tangannya puntung atau itu apa gara-gara faqta'u aydiyahuma ini Ustaz? Iya. Karena ada yang minta-minta tengah jalan. Iya. Kalau masalah itu kan nggak bisa kita prediksikan. Mungkin sakit juga ada Ustaz ya, mungkin karena artinya sakit. Atau meminta-minta yang kalau tak tahu kita sebabnya kan nggak mesti memastikannya kan gitu. Iya. Bisa jadi terjadi hal itu, bisa jadi tidak hal yang lain kan gitu. Atau itu adalah peminta-minta yang didatangkan mungkin Ustaz ya. Bisa jadi didatangkan. Dari negara-negara tetangga seperti Ethiopia, Eritrea, negara-negara miskin itu mungkin. Datang ke sana khusus untuk minta-minta. Iya. Ada yang seperti itu modelnya. Iya. Saya juga melihat satu hal di sini bahwa ketika Allah melarang kita untuk melakukan tindakan pencurian dengan hukuman potong tangan, artinya Allah juga memerintahkan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang bermanfaat. Itu yang paling utama. Kalau dilarang untuk melakukan hal-hal negatif, maka kita diperintahkan untuk melakukan hal positif. Tujuan hidup seorang muslim atau misi hidup seorang muslim adalah memberikan manfaat yang terbaik bagi umat manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang terbaik bagi orang lain. Oleh karena itu, inilah yang harus kita jalankan di dalam kehidupan ini. Tidak usah berbicara atau merasa apa yang sudah orang lain berikan kepada kita, tapi bagaimana kita memberikan manfaat yang maksimal. Tapi ada hal yang sangat menarik lagi Ustaz, pada masa Umar bin Khattab kan gitu. ada yang mencuri tapi tak dipotong tangannya. Gimana itu? Itu kan dari Abdurrahman, istihad itu. Tidak, di sini juga ada jawaban dari Syekh Mutawalli Sya'rawi dengan memaparkan keterangannya bahwa ternyata orang yang mencuri itu bekerja dengan seseorang. Iya. Ternyata dengan Abi Balta'ah namanya, bekerja dengan Abi Balta'ah, tapi ternyata orang Abi Balta'ah ini tidak memberikan makan yang cukup kepada para pekerjanya. Ada sebab di belakang. Ada itu. Sebab di belakang itu. Jadi Umar menimbang tidak wajar kalau misalnya mencuri gara-gara ingin makan dan itu betul-betul sangat kelaparan, ditetapkan hukuman potong tangan sebagaimana kondisi biasa. Iya. Terima kasih atas keterangannya. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah supaya kita lebih berhati-hati, dan yang paling saya sarankan sini mudah-mudahan ini terlaksana di Indonesia. Kalau sudah terlaksana, insya Allah kita akan melihat bagaimana sesungguhnya hukum Allah berlaku untuk menjaga keseimbangan, ketentraman, dan keadilan di muka bumi ini. Pasti lebih baik, Ustaz. Pasti lebih baik. Karena ini belum dilakukan, maka kita belum dapat melihat bagaimana yang sebaik sesungguhnya. Hukum Allah atau hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di masa yang akan datang, dan kami akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.